Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Taala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di mana pun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV di mana pun Anda berada. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak memasuki nomor 33 yang judulnya adalah anak dan adab terhadap orang tua. Kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban orang tua untuk menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anaknya sejak dini, bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak mereka sejak dini. Karena perilaku seseorang itu tergantung bagaimana dahulu dia dididik, baik oleh orang tuanya maupun oleh guru-gurunya. Maka mulai pertemuan ini dan berikutnya, kita akan membahas tentang adab-adab tertentu, yaitu adab kepada orang tua, kemudian adab kepada guru, adab kepada tetangga, kepada saudara, dan yang semisalnya. Insyaallah ini kita akan jelaskan, dan kita awali dengan yang paling penting, yaitu adab terhadap siapa? Orang tua. Ketika kita akan menjelaskan hal tersebut kepada anak-anak kita, maka tentunya perlu kita sadarkan terlebih dahulu bahwa manakala anak beradab kepada orang tuanya, itu adalah dalam rangka menjalankan perintah dari siapa? Dari Allah. Ini yang perlu dijelaskan kepada anak. Jadi masalah adab kepada orang tua itu bukan hanya sekedar mengikuti unggah-ungguh atau etika ketimuran atau etika kepatutan, bukan sekedar itu. Tapi adab terhadap orang tua di dalam agama kita itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Berarti kalau menjalankan perintah Allah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau itu ibadah, berarti ada pahalanya atau tidak? Ada. Ini yang perlu ditanamkan kepada jiwa anak-anak kita, bahwa ketika anak berbakti kepada orang tuanya, ketika anak beretika dan beradab dengan baik kepada orang tuanya, itu akan tertulis sebagai pahala amal soleh yang akan dipetik manfaatnya oleh si anak di dunia maupun di akhirat. di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beradab kepada orang tua, antara lain di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana." Artinya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk beradab dengan adab yang baik, untuk beretika dengan etika yang baik. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama orang tua di situ. Kalau secara khusus Allah menyebutkan nama orang tua, berarti betul-betul orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Makanya Allah secara khusus mengatakan wa bil walidaini ihsan. Mungkin anak akan bertanya, "Loh, Pak, Bu, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua?" Jawabannya, di antara hikmahnya, kenapa kok Allah sangat mewanti-wanti masalah perilaku baik kepada orang tua, adalah karena jasa orang tua yang sangat besar kepada siapa? Kepada anaknya. Jasa orang tua yang sangat besar, baik bapak maupun ibu, terutama ibu. Jadi jasanya orang tua kepada anak itu tidak bisa ternilai harganya, dan tidak bisa dihitung tidak. Makanya pas pengajian tafsir kemarin, ada yang bertanya kepada kami di Masjid Agung setelah Isya itu, dia bercerita, "Ustaz, saya punya kakak. Kakak perempuan saya ini suka berbuat kasar kepada ibunya." "Loh, kenapa?" "Karena dulu bapaknya dia," yaitu bapaknya si kakak itu, "pernah punya utang. Pernah punya utang sama anaknya," yaitu si anak perempuan tersebut. "Sampai meninggal belum lunas. Dan dia sudah nuntut-nuntut terus sama ibunya supaya dibayar utangnya. Akhirnya sampai bentak-bentak kepada ibunya supaya cepat-cepat dibayar utangnya bapaknya dulu. Padahal," kata si yang tanya itu, "padahal saya sebagai adiknya itu sudah berjanji akan membayarkan utangnya bapak, walaupun dengan cara menyicil. Tapi kakak saya tidak sabar, sehingga sering marah-marah dan membuat ibu menangis." Saya membaca pertanyaan itu miris sekali. Subhanallah, ya. Ada seorang anak yang menagih utang kepada orang tuanya sampai orang tuanya nangis. Itu kan sangat kebangetan, gitu, guys. Iya, luar biasa kebangetannya. Kalaupun dia memaafkan bapaknya dari utang itu, artinya wis rusak bayar utang, itu belum tentu bisa membalas seujung kuku jasanya orang tua kepada dia. Seujung kukunya aja belum bisa dia balas, apalagi masih dia menuntut-nuntut bapaknya yang pinjam uang, yang sebenarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka li abika." Kamu wahai anak, dan harta yang kamu miliki itu miliknya orang tua. Jadi bukan hanya anaknya yang milik orang tua, termasuk harta yang dimiliki anak itu juga miliknya siapa? Orang tua. Kok bisa-bisa nih menganggap utangnya orang tua sedemikian rupa, sampai menuntut-nuntut, sampai anaknya nangis-nangis, sampai ibunya nangis-nangis. Na'udzubillahimin. Jasanya orang tua itu tidak bisa ditebus dengan sebesar apapun yang kita lakukan. Makanya pernah saya sampaikan juga kisahnya seorang pemuda dari negeri Yaman. yang beliau pernah menemani ibunya untuk berhaji. Menemani ibunya untuk berhaji yang sudah lanjut usia. Kalau sekarang kan nemani gampang, tinggal duduk di sampingnya, naik pesawat 10 jam wis betul. Enak sekarang. Nanti kalau ketika tawaf tinggal pakai kursi roda dorong. Nek bebem dorong dari bayari wong. Itu menemani sekarang. Kalau zaman dahulu enggak. Menemani dalam arti yang sebenar-benarnya. Bahwa pemuda tersebut menggendong ibunya. Jadi bukan dinaikkan ke kendaraan, tidak. Tapi digendong dari negeri Yaman sampai ke Medina. Pinten kilo niku, ratusan kilo atau mungkin ribuan kilo. Digendong itu. Sampai selesai haji, tawafnya digendong, sa'inya digendong, semuanya kemana-mana digendong. Capeknya kayak apa coba? Orang-orang terkagum-kagum dengan baktinya pemuda itu kepada ibunya. Tapi ketika pemuda itu bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, kalau enggak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia pengen tahu sebenarnya saya ini dengan berbuat seperti ini, gendong ibuku dari Yaman sampai sini, itu apa ya sudah bisa membalas jasa ibu saya? Apa kata Ibnu Umar? Wala talqatun min talaqatiha. Kamu gendong ratusan kilometer itu belum bisa membalas satu kontraksi dari ibumu ketika akan melahirkan kamu. Yang namanya wanita nggih, kalau misalnya mau melahirkan kan mengalami namanya kontraksi. Napa kontraksi? Nuwun sewu, ngeden. Ya. Ngeden ketika akan melahirkan. Itu kan ngedennya kan berkali-kali nggih. Iya. Anak itu gendong ibunya ratusan kilometer, belum bisa membalas sakitnya ibu ngeden satu kali. Itu belum bisa bayar. Belum bisa balas. Apalagi mau membalas seluruh jasanya orang tua, gak akan bisa. Jadi kalau misalnya Allah memerintahkan anak untuk beradab kepada orang tua, pantas gak bu? Allah memerintahkan anak untuk beradab kepada orang tua, pantas gak? Wajar sekali. Karena jasanya orang tua yang sangat besar kepada anaknya. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Dan kami telah memerintahkan kepada para manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Jadi memang semakin usia kehamilan itu tua, itu semakin apa bu? Semakin lemah, semakin berat. Bisa dibayangkan bagaimana disuruh membawa tas abote rong kilo, telung kilo, raulih di rola digelecakakan. Mau kamar mandi gawa tas, mau pasar gawa tas, masak gawa tas, ngepel gawa tas, nyapu gawa tas, mumbai gawa tas. Iya kira-kira seperti itulah. Apa ada bu? Orang lagi hamil, sambil tua, nyongar mempasar tak tinggal di sekilah. Buatan apa buatan? Gak ada. Wahdan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Setelah itu melahirkan, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa fisaluhu fi amaini. Kemudian dia menyapihnya ketika usia 2 tahun. Selama 2 tahun itu berusaha untuk menyusui anaknya. Gak pernah yang namanya jam netek itu anak itu sulit untuk diatur. Pokoknya jam makan sekian. Nek orang gue orang leh kan gak bisa kan. Yang namanya anak tahu-tahu netek pengen malam-malam jam 12 tahu-tahu nangis pengen apa? Pengen netek. Iya benda? Iya. Apa kita bisa bikin aturan sama anak kita? Aja siki ngesuk ngeteni jam 7. Nah, waktu nemakan sebitu gak bisa. Makanya disebutkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala masalah persusuan. Kemudian Allah mengatakan anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kalian kembali Al-Quran surat Luqman ayat 14. Nah, setelah ini disadarkan kepada anak bahwa ketika anak beretika, beradab kepada orang tua itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan itu mendatangkan pahala. Kenapa kok anak itu harus berbakti kepada orang tuanya? Karena jasa, antara lain karena jasanya orang tua kepada anak yang begitu besar. Setelah itu disadarkan kepada anak dengan beberapa cara, dengan beberapa kondisi. Bisa jadi ibu sendiri yang bercerita kepada anak ibu bagaimana dulu sakitnya rasanya ketika melahirkan, ketika bersalin. Atau juga ibu bisa bercerita tentang orang lain kepada anak kita sehingga anak kita berpikir. Anak kita mungkin belum nyambung. Biasanya kan sering tanya kepada orang tuanya, "Bu, saya sih dulu lahirnya keluarnya dari mana?" Ibu kan kadang-kadang bingung kan? Tangan dia ya. "Loh, aku kan gede banget, Bu, keluarnya gimana?" Ya itulah nak, sakitnya bagaimana. Itu bisa, pertanyaan yang keluar dari anak itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menggambarkan kepada anak betapa orang tua itu luar biasa sakitnya di dalam mendidik atau di dalam melahirkan anaknya. Kalau misalnya anak itu sudah sadar dengan sedemikian rupa bahwa itu perintah agama, kemudian juga itu adalah karena jasa orang tua yang tidak ada habisnya, baru kemudian kita ajari beberapa etika kepada anak. Kita ajarkan kepada anak etika kepada orang tua itu seperti apa. Di sini saya sebutkan beberapa contohnya. Ada 5 contoh. Yang pertama, ajarkan kepada anak bahwa anak itu wajib taat kepada siapa? Orang tua. Ini yang amat disayangkan mulai hujan di antara masyarakat dengan banyak alasan. Ya. Le, ini bapak ditolong ambilkan apa misalnya, ambilkan sapu misalnya. Suruh ambilkan sapu, ada saja alasannya. Anak akan berkata, "Ini pak lagi asyik." Asyik apa? Nonton TV. Geno buatan? Ya. Kemudian ibunya nyuruh lagi, "Dok, tolong itu misalnya piring yang di atas lemari atau piring yang di atas meja itu dibawa ke belakang, tolong dicuci, diasai." Jawabannya kesel. Padahal sebenarnya ketika anak mendapatkan perintah dari orang tua, itu hukumnya adalah wajib untuk mentaati. Berarti kalau misalnya tidak mentaati, berarti dosa nomor badan? Dosa. Ini yang harus disadarkan kepada anak. Bahwa ketika orang tua memerintahkan sesuatu kepada anak, kemudian anak tidak mau mentaati perintah orang tuanya, dalam keadaan anak itu sebenarnya mampu. Dia tidak mau cuma karena alasan-alasan sepele yang saya sebutkan tadi. Lagi asik nonton TV, lagi asik dolanan, lagi asik macam-macam. Lagi asik ngobrol sama temannya. Kalau gara-gara yang seperti itu saja anak tidak taat, berarti dia akan terjerumus pada perbuatan dosa. Kecuali dalam satu kondisi. Apa itu? Kalau seandainya orang tua itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Itu baru. Ya. Misalnya orang tua melarang aja sholat. Tuh. Aja sholat. Ya. Kalau aja sholat, taat nggak bu? Nggak boleh taat kepada orang tua. Masa orang mau sholat nggak? Nggak boleh. Mau sholat 5 waktu maksudnya. Mau sholat 5 waktu? Nggak boleh sama orang tua. Oh, nggak boleh taat kalau kayak gitu. Atau misalnya orang tua melarang untuk berpuasa Ramadan, padahal kita mampu. Ya, nggak boleh taat. Karena itu bertentangan dengan maksiat. Ya, bertentangan dengan ajaran agama alias perbuatan maksiat. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kedua orang tuamu memaksa kamu untuk melakukan perbuatan syirik, fala tuti'huma, jangan sekali-kali kamu mentaatinya. Artinya kalau orang tua sudah nyuruh kita untuk nyajen misalnya, kira tulung ke tiga wa ngone mbah sinten. Enggak boleh itu taat. Kalau sudah nyuruh untuk kesyirikan, enggak boleh taat. Fala tuti'huma. Tapi subhanallah, ajaibnya di sini Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita enggak boleh taat, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Walaupun kamu enggak boleh taat sama orang tua kalau nyuruh berbuat syirik, tapi tetap bergaullah dengan cara yang baik kepada keduanya. Bayangkan coba, sudah nyuruh syirik saja kita disuruh tetap berbuat baik, apalagi kalau orang tua tidak pernah nyuruh yang jelek-jelek. Lawang orang tua nyuruh yang jelek saja kita tetap disuruh bertutur kata yang baik kepada orang tua. Apalagi seandainya orang tua itu tidak pernah menyuruh kepada hal yang buruk-buruk. Ini adalah adab yang pertama yang perlu disadarkan kepada anak. Makanya kalau misalnya suatu saat anak diperintahkan oleh kita, kemudian dia tidak mau, maka kita pegang pelan-pelan tangannya, kemudian kita sadarkan dia, bahwasanya Allah itu mengatakan dalam Al-Quran bahwa kamu itu harus wajib mentaati perintah orang tuanya. Kamu itu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara etika atau adab yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah mengajarkan kepada mereka supaya berlemah lembut. Supaya berlemah lembut di dalam bersikap dan bertutur kata. Karena kenyataannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kenyataannya anak-anak di zaman kita ini kalau sudah ngomong sama orang tuanya sering suaranya itu lebih keras, tidak lemah lembut. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Seandainya salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya sudah lanjut usia, maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan kata ah. Kata ah gue ndean ya, sarana dewe cek. Apa? Cek. Kadang-kadang kan bocah dikompon, le, gitu dong, toko kakan, gula, mangkat si mangkat, tapi karo, cek. Nah, cek we. Nah, gitu. Jadi mangkat sih mangkat, tapi kalau itu enggak boleh. Ya. Itu enggak boleh, apalagi kata Allah wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak kedua orang tua. Pernah ada salah seorang perangkat yang cerita mendamaikan pertengkaran antara anak dengan orang tuanya. Mendamaikan mulai dari habis isyak nganti jam 3. Nembe damai, bayangkan kowe. Wong tua karo anak tukaran nganti semono suwene, Masya Allah. Sing jane wong tukaran kira-kira Bu, bentak-bentak napa mboten? Ya nek tukaran ora bentak-bentak ya utuh. Tukaran jenengane ya. Bentak-bentak, keluar kata yang tidak baik, subhanallah. Padahal Allah dalam Al-Qur'an mengatakan wala tanharhuma. Maka di sini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bisa jadi anak itu karena belum tahu. Ya. Anak bisa jadi karena belum tahu. Maka inilah kewajiban kita untuk memberitahu mereka. Kadang-kadang anak jengkel sama orang tuanya, sampai mukul orang tuanya, atau sampai nendang orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu anak sudah usia tamyiz, ya, sudah usia membedakan atau sudah balig ya, maka anak berdosa itu. Kalau anak masih kecil, katakanlah 4 tahun, 5 tahun yang belum tahu, atau karena dia itu masih belum nyambung atau belum nyantol pemahamannya, maka dalam kondisi seperti itu, walaupun dia itu belum berdosa, kita tetap punya kewajiban kepada anak kita untuk ngomongi. Maka di sini perlu ada kerjasama yang apik antara suami istri. Jadi kalau misalnya biasanya kan anak ngambek itu kepada salah satu, misalnya ngambek kepada bapaknya. Nah, kalau ngambek kepada bapaknya berarti yang bertindak saat itu siapa? Ibunya. Istri. Istri yang merangkul anaknya, dineng-neng ke, ya. Ditenangkan, didiamkan, dinasehati. Nanti besok gantian. Kalau anak marah sama siapa? Sama ibunya, gantian siapa yang turun tangan? Bapaknya. Ya, bapaknya yang merangkul dia, menasehati, memberikan masukan. Ya, begitulah caranya. Jadi harus ada kerjasama yang apik antara kedua orang tua di dalam mengajarkan adab yang baik kepada anak-anaknya. Makanya di situ Allah kemudian dalam surat Al-Isra ayat 23 mengatakan wa qul lahumā qawlan karīma, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga adalah merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Ini yang kadang-kadang nuwun sewu kurang diperhatikan oleh mereka yang merasa sudah lebih tinggi tingkat pendidikannya dibandingkan siapa? Orang tuanya. Kadang-kadang ada sarjana, sudah lulus sarjana di wisuda. Bapak ibunya jangankan sarjana, SRB ora rampung. Akhirnya dia merasa lebih tinggi daripada orang tuanya. Sehingga duduk pun kadang-kadang karot jekong nengarot di hadapan orang tuanya. Kemudian juga kadang-kadang tutur katanya ketus, ya, menggambarkan orang tuanya tanya, ke siapa leh? Kue tuh kurang ngerti. Masya Allah, itu namanya tidak merendahkan diri. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 24. Rendahkan diri kalian. Kalau kalian mengetahui sesuatu, orang tua tidak mengetahuinya, sampaikan sesuatu itu kepada orang tua tapi dengan tutur kata yang baik. Seandainya adab ini diperhatikan oleh para anak kepada orang tuanya, insyaallah banyak orang tua yang bisa menerima kebenaran-kebenaran disampaikan oleh anaknya. Kadang-kadang banyak anak yang mengeluh, sudah ngaji dia ngeluh, Ustaz gimana cara mendakwai orang tua saya yang masih suka ini, masih suka itu. Loh, bagaimana Anda menyampaikannya? Apakah Anda menyampaikannya sudah dalam keadaan merendahkan diri? Ataukah Anda itu seperti orang yang menggurui? Kalau menggurui berarti bukan merendahkan diri namanya. Merendahkan diri caranya dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun kepada anak, kepada orang tua. Makanya ketika anak sudah mulai belajar lebih, mungkin ilmunya lebih banyak dibandingkan orang tuanya, dia mulai ada tanda-tanda meninggikan dirinya dibandingkan orang tuanya, maka saat itu orang tua harus menegur, le, kamu itu ilmunya baru sedikit, kalaupun ilmu kamu sudah banyak, tetap kamu itu gak boleh merasa lebih tinggi dibandingkan siapa? Orang tua. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah sering untuk mendoakan. Ini perlu diingatkan anak-anak. Perlu hari ini misalnya sore-sore pulang dari sekolah anak, kita tanya, nak, hari ini kamu sudah mendoakan orang tua atau belum? Kalau dia sudah mendoakan, alhamdulillah, tanya doanya apa nak kalau kamu mendoakan? Oh, ternyata doanya Rabbil Ilmi Waliwa Hidayah Warhamhuma Kama Rabbayani Sawira. Doakan, ajarkan anak supaya mendoakan orang tuanya. Itu menjalankan perintah Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, wahai Rabbi, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya merawat aku ketika aku masih kecil. Jadi Allah memerintahkan supaya kita mendoakan orang tua. Maka kita pun berusaha menanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka mendoakan orang tuanya. Setiap hari boleh kita ingatkan, gimana nak? Tadi sudah mendoakan orang tua atau belum? Hari ini sudah berapa kali mendoakan orang tua? Sering diingatkan anak itu. Ini yang keempat. Yang kelima, mencium kedua tangan. Mencium kedua tangan sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang. Ini yang kadang-kadang agak lumer, ya, kadang-kadang agak luntur. Ya, mungkin dalam beberapa momen-momen tertentu, nggak mesti pada momen tertentu saja. Mungkin ketika anak berangkat sekolah, mau kemana, diingatkan. Dahulu putri Nabi kita Muhammad SAW yaitu Fatimah. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa kanat idza dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha kalau berkunjung ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit untuk menghampiri Fatimah. Jadi kalau putrinya datang tok tok tok tok, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit menemui Fatimah. Enggak cukup hanya sekedar dihampiri, dicium sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi Fatimah disuruh duduk di tempat duduknya Nabi. Ini kalau Nabi yang kedatangan Fatimah. Sebaliknya kalau Fatimah yang kedatangan Nabi bagaimana? Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza daqala 'alaiha qamat min majlisiha fa qabbalat wa ajlasathu fi majlisiha. Sama, kalau Nabi berkunjung ke rumahnya Fatimah, begitu Fatimah mendengar radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai depan pintunya, langsung Fatimah radhiyallahu anha membukakan pintunya, kemudian oleh Fatimah disambut, dicium. Nabi sallallahu alaihi wasallam dicium oleh putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian oleh Fatimah dipersilakan untuk duduk di tempat duduknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Anak mencium orang tuanya, orang tua juga mencium anaknya. Itu akan terjalin kasih sayang yang luar biasa. Maka ini perlu kita hidupkan. Dan masih ada adab-adab yang lainnya di sini saya sebutkan, di antaranya tidak memanggil orang tua dengan apa? Namanya. Maaf, ini ada gangguan ya. Ada kresek-kresek ya, Bu ya? Apa? Masih ada kresek-kresek? Masih. Ini maaf nih, di studio ini masih ada kresek-kresek. Jadi di antara adab yang lainnya adalah tidak memanggil orang tua dengan namanya. Tidak memanggil orang tua dengan namanya. Tapi memanggilnya ya dengan, kalau bapak ya dipanggil dengan bapak. Atau kalau misalnya sebagian saudara-saudara kita mungkin mengenai bapaknya dengan panggilan Abi. Abi sih artinya apa, Bu? Abi itu artinya bapakku. Ya, kadang-kadang dikira bi, masa nyeluk bapaknya babi. Bukan, itu bi itu adalah singkatan dari abi. Ya, abi itu artinya bapakku. Atau misalnya memanggil ibunya dengan ibu-ibu, atau misalnya juga kalau dalam bahasa Arab ada ummi, ya, enggak apa-apa. Yang penting intinya jangan memanggil dengan apa? Dengan namanya. Kemudian juga tidak boleh, kemudian juga kita harus menjaga nama baik. Nah, nama baik ayah kita. Karena kadang-kadang di antara orang tua atau di antara anak, bahkan kalau ditanya ya, kalau ditanya bapakmu siapa itu kadang-kadang malu. Ya. Ada sebagian anak kalau ditanya bapakmu siapa itu merasa apa? Malu. Ya. Malu untuk menyebutkan namanya atau ibunya, nama bapaknya atau nama ibunya. Maka ini, kemudian juga termasuk juga di antara adab kepada anak, adab anak kepada orang tua, berusaha untuk membantu kegiatan atau pekerjaan orang tuanya. Dan ini bisa kita ajari anak kita, misalnya jemuran, habis selesai dijemur, kemudian numpuk, misalnya kita ajak anak kita, ayo le, kita bantu ibu untuk melipati baju ini. Atau misalnya anak baru selesai makan, ya perlu saja, perlu bagus kita biasakan misalnya anak habis makan ya paling tidak mencuci piringnya sendiri. Itu minimal, syukur-syukur bisa mencuci piring-piring yang lainnya. Dan juga memberi nafkah kepada orang tua kalau sudah mampu. Makanya tadi aneh bin ajaib ya, pertanyaan yang tadi saya sebutkan, ada seorang anak nagih utang kepada siapa? Kepada bapaknya yang sudah meninggal. Masya Allah, justru seharusnya Anda itu malah membiayai orang tua Anda, bukan malah Anda sudah berkeluarga masih juga memberatkan orang tua, bukan. Kemudian juga menziarahi makamnya apabila sudah wafat dan masih ada yang lainnya, menyambung hubungan kerabat atau hubungan pertemanan dengan teman-teman dan kerabat orang tua. dan masih ada adab-adab yang lainnya, ini bisa ditularkan kepada anak kita. Dan semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sebelum kita dengar pertanyaan dari pendengar radio, kita akan bacakan satu pertanyaan yang masuk di sini yang berbunyi, mohon maaf Ustaz, kalau misalnya sebelum bulan Ramadan, apakah perlu untuk saling minta maaf? Untuk maaf-maafan, apakah perlu sebelum bulan Ramadan? Jawabannya, yang namanya minta maaf itu kan sering ya Bung ya. Kalau misalnya mau Ramadan sering apa nyuwun pangapunten nggih Pak nggih sedaya kelepatan. Apakah itu perlu atau tidak? Jawabannya yang namanya minta maaf itu sepanjang tahun. Yang namanya minta maaf itu sepanjang tahun. Rosah dadakan ngenteni arep Ramadan nembe njaluk ngapura. Salahe tahun wingi njaluk ngapurane siki. Ya, jangan. Jadi kalau minta maaf itu setiap ada kesalahan kita berusaha minta maaf. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasehatkan man kana lahu madlamatun li akhihi fi 'irdin aw syai'in falyatahallalhu minhul yawm. Barang siapa yang memiliki kesalahan kepada saudaranya, menzalimi saudaranya, maka bersegeralah untuk minta maaf sekarang, kata Nabi. Sekarang itu maksudnya setelah melakukan kesalahan, rasa diteni, rasa dirapel. Sebagian orang menjalur ngapura, menteni idul, fitri, badang, kok ngapura ini badang baik ya, iya nek urip. Kalau hidup sampai Idul Fitri, kalau nggak hidup bagaimana? Maka tidak ada waktu khusus setahu kami untuk minta maaf. Kapanpun kita melakukan kesalahan, berusaha untuk meminta maaf. Silakan dari pendengar radio kalau ada pertanyaan. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tinggalnya jauh? Alhamdulillah, di zaman kita ini banyak sekali kemudahan dengan adanya perkembangan teknologi. Jadi kita bisa tetap berbakti kepada orang tua walaupun jaraknya jauh. Antara lain adalah dengan media telekomunikasi alias telepon. Nah, kalau dulu zamannya belum ada HP atau HP belum banyak, mau nelfon itu harus kemana? Harus ke wartel. Ngantrinya suwe, wartelnya anehnya kota. Ngomongnya aku sedilit, sing namburi pada ngantri. Kalau sekarang, masya Allah, panjenengan bisa sambil sarean di rumah, panjenengan bisa nelfon. Maka dimanfaatkan itu untuk berbakti kepada orang tua. Sesekali sering-sering nelfon kepada orang tua, menanyakan keadaannya, menanyakan kabarnya, menanyakan kebutuhannya apa. Atau mungkin hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana keadaan yang ada di sekelilingnya. Itu. Kemudian seandainya memang ada kesempatan, ada biaya, maka ya syukur-syukur gak cukup hanya sekedar nelfon. Kalau bisa juga mengunjungi. Kalau bisa apa? Mengunjungi sesekali. Ya orang kudu pas badha kan, sebagian orang kan lawan urung badha tapi menganah loh, masya Allah. Apakah yang namanya berkunjung itu hanya ketika Idul Fitri saja? Dengan istilah napa Bu? Mudik napa nggih Bu nggih? Nah, kalau misalnya yang namanya berkunjung itu enggak harus. Enggak harus hanya ketika Idul Fitri saja. Kalau memang sempatnya ketika Idul Fitri ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu dijadikan sebagai ritual yang wajib ya enggak lah insyaallah. Tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi alhamdulillah dengan adanya teknologi sekarang mudah. Nah, mudah untuk menjalin kebaktian kepada orang tua walaupun jaraknya jauh. Ya, silakan pertanyaan kedua. Setahu kami, pertanyaan khusus atau doa khusus untuk orang yang sedang hamil, saya nggak tahu. Tapi jelas, kalau orang tua itu ya memperbanyak ibadah pribadi, sholat, baca Quran, doa yang diajarkan dalam Al-Quran, dalam hadits Nabi. Di antaranya adalah membaca doa, Rabbana abnana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Atau membaca doa Rabbi habli minas salihin. Jadi membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga oleh Allah dalam Al-Quran, serta memperbanyak ibadah pribadi. Ibadah pribadi itu ya maksudnya baca Quran, sholat sunnah, sholat wajib, puasa kalau mampu, sedekah. Intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan buat pendengar di lainnya. Ini Ustaz, apakah setelah sholat terawih ada doa khusus yang dibacakan oleh imam? Ustaz, apakah setelah sholat terawih ada doa khusus yang dibacakan oleh imam sholat dan diamini oleh jamaah? Setelah selesai baru kemudian melakukan sholat, setelah selesai melaksanakan sholat terawih. Kalau doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca Subhanal Malikil Quddus. Kenapa Bu? Subhanal Malikil Quddus tiga kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Terus ditutup dengan Rabbul Malaikati Warruh. Rabbul Malaikati Warruh. Sampun apal Bu? Sampun. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca setelah selesai tarawih atau setelah selesai witir. Itu yang saya ketahui dalilnya. Adapun doa-doa yang lainnya kami belum mengetahui dalil yang melandasi amalan tersebut. Maka sebaiknya mencukupkan dengan apa yang sudah jelas tuntunannya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ridho Allah tergantung ridho orang tua. Nah sekarang kalau orang tuanya satunya ridho, satunya tidak, itu gimana itu? Jadi orang bapaknya ridho, ibunya enggak ridho, atau ibunya ridho, bapaknya enggak ridho, itu bagaimana? Ya tergantung penyebabnya apa, penyebabnya enggak ridhonya itu apa. Kalau misalnya ibu enggak ridho karena anaknya pakai kerudung, ibu enggak ridho karena anaknya pakai jilbab, kira-kira bagaimana itu Bu? Ya. Kalau misalnya ibunya enggak ridho karena anaknya pakai jilbab, ya enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena anak itu sedang menjalankan perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman seperti yang saya katakan tadi, tetap anak itu berusaha untuk berperilaku yang baik kepada orang tua. Itu tetap itu harga mati, ya. Itu sudah harga mati, enggak bisa diutak-utik. Sekalipun orang tua kita kafir alias tidak beragama Islam, itu tetap harus dibaiki sama kita. Apalagi seandainya orang tua itu masih muslim. Jadi tidak ridhonya karena apa? Kalau misalnya tidak ridhonya karena kita menjalankan ajaran agama, ya tidak masalah, tapi kita tetap berbuat baik kepada orang tua. Kecuali kalau misalnya tidak ridhonya orang tua kepada kita karena kita tidak taat kepada orang tua dalam sesuatu yang diperintahkan, dan apa yang diperintahkan oleh orang tua itu tidak bertolak belakang dengan ajaran agama. Nah itu hati-hati itu. Orang tua menginginkan supaya kita tinggal dekat sama beliau, dan kita mampu untuk tinggal dekat sama beliau, tapi kitanya gak mau, akhirnya orang tua gak ridho sama kita. Oh itu hati-hati itu. Kalau kita mampu, kita mampu untuk tinggal di samping orang tua kita. Cuman kita gak mau karena permintaan dari istri misalnya. Istrinya gak suka tinggal di situ karena berbagai macam alasan, dan alasannya juga tidak mendesak. Kita lebih mengedepankan keinginannya istri daripada keinginannya ibu kita. Oh bahaya itu, hati-hati itu. Ya. Maka tergantung tidak ridhonya karena apa. Kalau misalnya tidak ridhonya karena kita menjalankan perintah agama, ya tidak mengapa. Tapi kita tetap berusaha baik kepada orang tua. Tapi kalau misalnya tidak ridhonya orang tua kepada kita karena kita tidak menaati perintahnya, dan perintahnya itu tidak bertolak belakang dengan ajaran agama, dan kita mampu sebenarnya untuk menjalani perintahnya, maka hati-hati saat itu. Hati-hati dan waspada. Karena doanya orang tua itu sangat mustajab. Dan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya siapa? Kedua orang tua. Baik, silakan pertanyaan lainnya. Jadi ini kasus ada seorang anak yang menikah, ya. Ada seorang anak yang menikah kemudian berpindah agama, kurang lebih seperti itulah. Akhirnya ibunya tidak ridho kepada anaknya. Itu apakah ada doa khusus untuk mengembalikan anak itu kepada ajaran agama Islam? Ya, secara umum kita mendoakan supaya anak itu mendapatkan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda harus betul-betul memanfaatkan, ya, Anda harus betul-betul memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah bahwa doanya orang tua itu adalah mustajab. Ya, Anda harus betul-betul memanfaatkan peluang dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistimewaan untuk doanya orang tua. Makanya perbanyaklah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa untuk mendoakan anak ibu. Apalagi ibu doanya mustajab, kemudian dipaskan dengan waktu-waktu yang mustajab. Jadi sudah orangnya doanya mustajab, momennya juga mustajab. Antara azan dengan qomat, kemudian disujud-sujud di dalam sholat, kemudian ketika memang sempat untuk bisa melakukan umrah dan haji, berdoa di hadapan Ka'bah, kemudian ketika ke Madinah berdoa di dalam Raudhah, ya, di Masjid Nabawi, kemudian juga memanfaatkan waktu bepergian, juga memanfaatkan sepertiga malam terakhir, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya pun anak itu kemudian tidak kembali ke dalam agama yang benar, maka sesungguhnya selama ibu sudah berusaha maksimal untuk mendoakan dan mendakwahi dia untuk kembali, kalau sudah maksimal, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla, insya Allah tidak berdosa. Tapi sudahkah kita maksimal atau belum? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi maksimalkan usaha dengan sekian banyak sarana, dengan sekian banyak metode, dengan sekian banyak teknologi yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mendakwahi anak, sambil diiringi dengan doa, dan saya juga ikut mendoakan semoga putri atau putra ibu segera untuk kembali ke dalam ajaran agama yang benar. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.